Mantap bro, luar biasa ya. Macam ngono tabas ya. Oke saudara-saudaraku, langsung saja sebanyak ini artis yang mau menggoyang lapangan kendali soto. Ada Ramayana, juga ada Merpati syuting. Terima kasih. New Palapa. Saudara-saudaraku, biar kendali soto bergoyang, ada Ramayana, terima kasih ada Merpati Soteng, New Palapa. Thank you. semuanya. Bindar lapangan Pringgondani benar-benar bergoyang. Langsung saja tak panggilkan artis seniornya Nyupalaba. Yang satu ini asli kelahiran Kota Buaya Surabaya. Ada Ramayana, juga ada paguyuban rukun sejahtera. Siapa dia kalau bukan Dwi Ratna Nyupalaba. Sing sing sing. pada lemes semuanya ini? Sudah pada ngantuk ibu? Belum ya bu? Nah ini mas-masnya juga yang ganteng-ganteng yang ada di depan. Selamat malam semuanya. Katanya ada di depan dari panitia lagu apa Mas Bam? Kecil. Oh, goyangane penak sing duwe goyang gadul-gadul Jepara ya. Yang penting kami ucapkan sukses untuk paguyuban rukun sejahtera di acara Gebyar Sedekah Laut 2013. Sekali lagi untuk teman-teman panitia penyelenggara, matur sembah nuwun sanget. Biar lapangan Pringgondani bergetar, biar bendar berjoget, cantik bahenol lincah lagi. Sing duwe bokong semok sa Indonesia bro. Ada Ramayana, juga ada Merpati Soteng New Palapa. Ayo bendar bergoyang bro. Aku lah. tepuk-tepuknya dong Bapak Ibu. Spesial buat kelompok nelayan pancing paguyupan Rukun Sejahtera. Semoga semakin sukses, banyak rezekinya ya Bapak ya. Amin. Sing biasa nih oleh rong kapal jadi oleh 10 kapal ngono ya. Spesial buat yang lagi duduk-duduk di bawah. Bersama Merpati Vision. Terima kasih. kita. Oh iya, sebentar. Amit sewu mas. Hiburan gratis disenengne karo wong bendar kok ya tawuran barang to ya. Ya. Mohon untuk dikondisikan, ingat saudaraku, yang bergabung dengan Anda banyak sekali satuan reserse, satuan buser, satuan intel. Bapak Polri, Bapak TNI benar-benar sudah siaga. Barang siapa yang membuat onar ya berarti masuk ke kandang macan. Sangat berbahaya sekali ya. Sing tawuran deh, sing tawuran deh. Atu manggung utane terasan duur di ambung sing nisor. Ora usah tawuran ya mas bro. Ora usah jotos-jotosan ya koncone dhewe. Ngombe ciu sak botole bapak turu ketok. Elsa Safira New Palapa. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Spesial buat rukun siang kerala. Sampai yang ada di sini mana dong? Mbak Elsa, untuk menyingkat waktu, ada yang request lagu Nyidam Pentol. Loh, aku gak nyidam pentol, Mas. Gak nyidam apa? Saya itu malah nyidamnya itu yang lain, katanya makanan khas dari Pati. Apa itu? Sama tahu, sate petis. Sampai sekarang saya tuh penasaran kayak apa rasanya. Kok tak tukar, no? Iya. Ayo tol, pentol. Ini. Loh. Nyidam pentol. Aku sing nyidam iki pentole ya. Lho, kok ngono? Lha la piye? Sing meteng sampean apa aku? Sampean ae ya. Sampean ae. Kang Mas. Dalem, Dik. Aku nyidam loro. Apa itu? Pentol. Terus? Sitoke. Iya. Sate petis. Oh, sate petis. Tenang wae nek mule engko tak tumbasno, Dik ya. Janji ya. Janji wis. Okay. Pokoknya seneng wis tak turuti semara kali ini. Aku pengen pentol, sing double endoke. Aku pengen pentol. pengen pentol. Basna ya, Mas.